Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi. Maka Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam memulai untuk memeriksa saudara-saudaranya terlebih dahulu sebelum memeriksa barangnya Benjamin. Dzalika litazulu ghibah allati yadhunnu anha fa'alat bil qasd. Yang demikian itu dalam rangka menghilangkan keraguan-keraguan yang mereka lakukan, seolah-olah mereka lakukan dengan sengaja. Falamma lam yajid fi awiyatihim syai'a, tatkala tidak mendapatkan pada bejana mereka sedikit pun, astakhrajaha min wi'ai akhi, maka dikeluarkan dari bejana atau barang-barang Benyamin yang dibawa olehnya. Walam yakul wajadaha, di sini tidak disebut dengan wajadaha, didapatinya, ausarqaha akhu, atau dengan kalimat dicuri oleh Benyamin, tidak dengan kalimat itu. Kenapa? Muru'at lil haqiqah al waqi'ah, menjaga hakikat yang sebenarnya terjadi. Nah, ini penting di dalam penggunaan kalimat itu penting. Ya, penggunaan kalimat sangatlah penting. Karena di sini tidak disebutkan wajadaha aw saraqaha akhu, tetapi istakhrajaha min wi'ai akhi. Wa hina idzin tamma Yusuf ma'aradan min baqa akhi indah. Maka ketika itulah sempurna bagi Yusuf alaihissalam ketika menginginkan saudaranya yaitu Benyamin agar tinggal bersamanya dalam keadaan dia, yakni Benyamin, tidak menyadari bahwasanya ini adalah rencana dari Yusuf saudaranya. Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, kadzalika kidna li Yusufa maka liya'khudha akhahu fi dinil malik. Demikianlah kami berikan tipu daya kepada Yusuf, kami ajarkan. Ya suruna lau hadzal kait, tipu daya tidak sampai kepada perkara yang dicela, dibenci, bukan. Ini dibolehkan, yang seperti ini masih dibolehkan. Ya. Maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik, li'annu laysa min dini an yatamallak sarik, wa innama lahu indahum jazaa akhar. Falau raddatil hukuma ila dinil malik, lam yatamakan Yusuf min ibqa akhi indah, walakinahu ja'ala al-hukum minhum liyatimma ma'arad. Maka naliyakhudha akhahu fi dinil malik, Yusuf alaihissalam tidak menginginkan saudaranya pada pengawasan raja, karena kemarin sudah dijelaskan yang namanya sariq, maling kalau ketahuan, maka apa? Maka apa? Ketika itu, di zamannya, agamanya, keyakinan mereka, ketika itu apa? Yang namanya maling? Hah? Apa? Dimiliki, dijadikan oleh sahibul mal. Maling nih. Ya, ketahuan. Malingnya jadiin budak oleh sahibul mal yang memiliki harta. Nah, di sini kan ketahuan hartanya dipegang oleh siapa? Benyamin. Ya, makanya di sini Nabi Yusuf tidak mau saudaranya itu dipegang oleh raja, karena sudah kelihatan barangnya dipegang oleh Benyamin. Ya. Nah, sehingga makan liyakhudz akhahu fi dinil malik, jangan sampai Benyamin ya bersama raja, karena kalau sudah bersama raja, Nabi Yusuf alaihissalam tidak bisa berbuat atau tinggal bersama saudaranya. Nah, akan tapi di sini adalah dari keinginan rencana Nabiullah Yusuf untuk menyempurnakan tujuannya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan oleh semendinian ya tamallah kusarik, ditambah lagi bukan dari ajarannya Nabi Yusuf untuk memiliki apa, pencuri yang ketahuan. Ya, fakih bangun fakih diri kamu diri. Karena bukan dari ajarannya Nabi Yusuf alaihissalam memiliki pencuri itu, tidak seperti agamanya atau keyakinannya raja, karena keyakinannya umat atau sang raja itu apa, pencuri. Ketika ketahuan tertangkap, maka sama pencuri-pencurinya dijadikan sebagai budak, dimiliki oleh sahibul mal, oleh yang punya harta. Nah, oleh karena itu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam mengatakan di sini, maka dan liyakhudha akhahu fi dinil malik. Lain alaysa min dini an yatamallaka as-sariq, karena bukan dari ajarannya Nabi Yusuf untuk mengakuisisi, yang memiliki, dijadikan kepemilikan bersama maling-malingnya juga, pencurinya juga, bukan. Wa innama lahu indahum jazan akhar. Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai balasan yang lain. Kalaulah seandainya hukumannya kembali kepada ajaran atau agamanya sang raja, maka apa, Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bisa menjadikan saudaranya tinggal bersama Nabi Yusuf. Ya, walakinnahu ja'ala al-hukm minhum liyatimma lahum ma arad. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadikan hukum, ya, bagian dari hukumannya Nabi Yusuf, bukan hukumannya sang raja. Nah, untuk menyempurnakan apa dan rencana yang diinginkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Narfa'u darajatin man nasya' wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim." Kami mengangkat derajat siapapun dari makhluk yang dikehendaki oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat, ma'rifatut turuqul mawsilah ila maqsadiha, mengetahui jalan, cara kepada maksud dan tujuannya. Kama rafa'na darajat Yusuf, sebagaimana kami telah mengangkat derajatnya Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, dan di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi daripadanya. Wa kullu 'alim, setiap ada orang yang berilmu, fawqa min ahman huwa a'lam minhu, di atasnya ada yang lebih faham lagi, lebih alim lagi darinya. Sehingga jangan merasa hebat, jangan merasa dia faham sendiri, jangan merasa dia sendiri yang paling alim, yang lainnya bodoh. Jangan, jangan merasa seperti itu. Di atas langit masih ada langit, di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih faham lagi, yang lebih berilmu lagi. Man wa'ala minhu hatta yantahi al-'ilm al-'alim al-ghaib wasyahadah. Sampai ujungnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara yang ghaib maupun perkara yang nampak. Falamma ra'a ikhwatu Yusuf, maka tatkala saudaranya Yusuf melihat apa yang mereka persaksikan, qalu, mereka mengatakan, iyasrik hadzal akh, kalaulah seandainya Benyamin ini mencuri, saudaraku ini mencuri, falaysa hadza qariban minhu, ya, ini enggak aneh lagi. Faqad saraqa akhun lahu min qabl, ya memang orang ini dulu sudah mencuri saudaranya, kata mereka. Ya'nun, yang mereka maksud, yang mereka maukan di sini Yusuf alaihissalatu wassalam, yaitu mencuri barangnya Yusuf, kata versinya siapa? Yang lain, yang saudara-saudara yang 11 itu atau yang 10 itu. Nah, maksudnya apa? Maksudum tabriat anfusihim, mereka berlepas diri. Faham gak? Berlepas diri, seolah-olah mereka bukan orang jahat. Ya, dan seolah-olah membuat opini bahwasanya Benyamin sudah mencuri barangnya Yusuf dari dahulu, katanya, versinya ikhwatu Yusuf, ya, yang lainnya. Seolah-olah mereka adalah berlepas diri dari kejahatan-kejahatan itu, padahal mereka yang telah berbuat, ya, yang menjual Nabi Yusuf, yang ingin membunuh Nabi Yusuf. Hadza wa khalaqa yasdur minhum ma yasdur min as-sariqah wa ma laysa syaqiqatain lana, dan mereka keduanya, yakni Yusuf dan Benyamin, bukan saudara kandung. Ya, berarti saudara apa? Dari ibu yang lain. Karena kalau saudara kandung, ya, berarti kalau bahasa Indonesianya apa? Anak tiri, bukan teri, bukan anak tiri. Bahasa Indonesianya. Nah, artinya dari ibu yang lain sakit itu saudara kandung dari satu ibu. Ini bukan dari enam satu ibu. Wa bihadha min al-ghadd 'alayhim ma fi. Oleh ada asarah Yusuf bin Asri. Ya Allah. Dari ucapan mereka inilah sudah memalingkan ya keadaan yang sebenarnya. Tetapi di sisi yang lain, ini juga membahagiakan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari segi apa? Membahagiakan Nabi Yusuf. Oke. Abu Abdurrahim. Nah, drama. Ah? Dari siapa? Dari siapa? Wa asarra Yusuf fi nafsi. Yang satu ikhwatu Yusuf yang banyak itu, yang 10 orang itu seolah-olah berlepas diri dan oh iya memang ini dari dulu mencuri hak saudaranya dari kecil dulu seolah-olah mereka orang baik padahal mereka lah yang ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam di sini menyembunyikan dari apa yang ada di dalam jiwanya dan tidak ditampakkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Lam yuqabil hala maqalu bima yakrahun bal kazamal ghaiz. Nabi Yusuf tidak langsung membantah apa yang mereka ucapkan, bahkan di tahan, disimpan dan menahan amarahnya, wasar al-amr fi nafsi, dan menyembunyikan perkaranya di dalam jiwanya. Qala fi nafsi antum syarru makana wallahu a'lamu bima tasifun. Maka dijawab naam oleh Nabi Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihissalam, antum syarrum makan haitsu zamamtumuna bima antum ala ma asyar min wallahu a'lam bima tasifun. Minna min wasfina bisariqa ya'lamullah anna bara'tib. Berarti ini yang mengatakan adalah ikhwatu Yusuf. Ya, kalian, ya kata ikhwatu Yusuf, Masya Allah, kalianlah ya syarrum makana, memiliki enam posisi atau kedudukan, kalianlah yang jelek, yang buruk, yang berbuat ini semua. Ya, kalian telah mencela kami bima antum ala asyar min, yang mana kalian lebih buruk daripadanya. Wallahu a'lam bima tasifuna minna. Hanya Allah lah yang maha mengetahui dari apa yang kalian sifati terhadap kami. Kalian mensifati kami dengan sariqah, mencuri. Ya'lamullah anna bura'a minha. Hanya Allah lah yang maha mengetahui sungguhnya kami berlepas diri darinya. Itu masalah kema'u masalah ketamalluq. La'allahu yamsah yasmah la'um bi'akhihim. Nah. Kemudian, ya, ikhwatu Yusuf meminta agar dimaafkan terhadap saudaranya. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Qala ma'adallah an na'khudha illa wajadna mata'ana indah. Idzan inna idzan la min inna idzan la zalimun. Nah, sampai di situ. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.